Lukas 10:6. Kuanangan Yesus kamatadda si pasiuli niya. Ai sara siri manua si makayo sibara bendahara. Oto arangan dua ke kamatania ai palimai bibilet niya si bendahara. Lepak sokainangan bendahara nenda kuanangan kamatania kipane siarepku galai tubum. Ake kineneget pasia deatnu kapu bebendaharam. Ai poi barania kineneget taan bebendahara ekeu. Paatunangan kabagania si bendahara ki papak ku gagalai. Ai poi ayariakian aku tuanku bebendahara. Mamangkru tak maronaku, masih biddeu maila aku. Aku agayan apa galayakinenku. Bule ke atuariakian aku bebendahara, ai si pasi ala aku kelalebda. Lepak sokainangan pasasara sangam beri sipu utak kaituan nia. Kuanangan kasiboiki, piga nuntu utaknu kaituanku, aleginangan nia, sangotu ngatap payat tula. Kuanangan kematania si bendahara, koi surat utaknu, udet nake ekeu, olake nu surat nake, 50. Lepak kuanangan kasikaruan nia, kekeu piga nuntu utaknu, aleginangan nia, sangotu ngagoni berak. Kuanangan kematania, koi surat utaknu, surat nake balu pulu. Nyageti umun nake nangan bendahara sitai moroipo situan, kalulut sikut patuan nia igalai nekne. Aipoi tatokat teka polak pele makasiku patuan paale pasasambada, bele pei tatokat pato. Kukua nia kematamui, pasuruak ngake kampu kayuat polak nekne, bulek ke taananai, alak rangan kam kakuduat sitai tatata. Si matopit kapu kuket cigoiso, matopit leutenia kapu kuket sabeo. Si mapajoat kapu kuket cigoiso, mapajoat leutenia kapu kuket sabeo. Oto keta matopit kam kapu kayoat polak nekne, kaseite matoto nembaga masyake kakampu kayoat sibara kasurga. Samba keta matopit kam kabakadda sabagai, kaseite masyake kakam bakatmui. Tak momoi ipuku ruatuan sara pagugulet. Tak iso sopi ipu laga kibaga si sara, ipu nuntuk kibaga si sara, elek marek-rek nia kasi sara, maasak baga nia kasi sara. Tak momoi nupuku kam teka manua samba pukayoan. Kele ararep sangambiri nia nek-nek tai parise si mairu bulagat asak rangan Yesus. Kuanangan kamatada Yesus. Kamatat siri manua nuparepo kam tubumui. Tapoi ia kailek patuat mui taika manua. Aipoi apa abe wakenin siri manua, kasih cit nakenin taika manua le. Surukat Mose samba surat datai nabi, teret kate teret Yohanes si pasira rauk le. Barania kate teret nenda, purimata taika manuangan le tupa arep, samba sangamberi siri manua, masih besi ake tuguru kabagania. Tapoi makalabbe pele itatak manua samba polak, tapoi sara takat surat kasurukat tak malabe itu pakatai. Senen sigalat sinanalep nia, masipu sinanalep make sinanalep bagai, si pae elet lek nia. Samba sipu sinanalep make sinanalep sigalat, si pae elet lek nia. Ai sara siri manua si makayo, si lepe ake komak si mabonan si malainge, samba juto si malit baga, ipuang kaki lek baga nia muri manua, senen gogoi si malilimai kan lek nia. Tapoi aileu sara siri manua si mageba sipu oni si Lazarus. Sipu kukudu kabebet matat baliu si makayo, salu lek katubu nia lubbe. Aile ikikidi bagania mukom poratkan si bebele kate mejat si makayo, oi pejojo masih bolot lubbe nia. Ia geti matei imatei si mageba, abidrangan nia samalaika masih kau nia kakukup Abraham. Matei lewet kasia si makayo, ratea kerangan nia. Ainia kanarako masih orik besi, teila ketnangan mata nia, icok nangan si Abraham kasareunan, ai si Lazarus kakukup nia. Puso ganangan, ukui Abraham, kau imakate bagam kaku. Koi nia ke pei si Lazarus itep-tep make butet singongai nia ka oinan masih lepeni lilaku bulat amabesian tubuhku masyorik kajulu api nekne. Kuana lek si Abraham rebdep lek si Rau kateteret puriman wayatnu anu siloan si Maeru kai Lazarus geti si kata ile. Kine neget tupu susuibingan le nia, ekeu geti masyoringan le. Pau baknangan ai kau gakta gulugu si makeru, bui ioi si barakakai rae kakam, samba si barakakam raoi kakai. Kuanangan si makayo, oto kutidau keke ukui, nukoi niake si Lazarus kelalip ukuiku. Ai pele poi lima sasarai nangku, bule ipangan toman sia, bui raoi kakuduat pauriat nenek. Kuanangan si Abraham, ayan katubuda surat Moses sambatai nabi, ia te aremenda. Tapoi kuanangan si makayo, ta ukui Abraham. Ke barasara situ susuru kasih mamate, masih ilia ke sia, ta iso sopi rabawake patuada. Kuanangan kematania si Abraham, ke tak rarede tiboet Moses sambatai nabi, ia lewet tai matonem bagada, kenanen barasara situ susuru si mamatei.